Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Alhamdulillah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya, karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga pada subuh hari ini, hari Kamis, adalah subuh yang ke-17 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 April tahun 2021 Miladiah. Dan kita akan membacakan majelis yang berikutnya, yaitu Al-Majlisus Sadisa Asyara, majelis yang ke-16. Qala Asy-Syaikh Dr. Shalih Ibnu Fauzan hafizahullah ta'ala fi fadli imaratil masajid, tentang keutamaan memakmurkan masjid. Keutamaan memakmurkan masjid. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa aqama shalah, dan menegakkan salat. Wa ata zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka inilah yang digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah. Al-masajidu hiya buyutullah, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah. Adhafaha Allahu ila nafsihi, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuh." Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-114. Dan siapakah yang lebih zalim, mimman mana'a masajidallah, dari orang-orang yang melarang dan mencegah masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah padanya. Ya. Ya, ini termasuk orang yang paling zalim, melarang manusia berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid adalah masajidallahi, jadi masjid-masjid ini Allah sandarkan kepada dirinya. Wa idafatuha ilaihi idafatu tasyrifin wa takrim. Dan ketika Allah menyandarkan masjid-masjid kepada dirinya, ini adalah penyandaran untuk memuliakan, menunjukkan mulianya masjid tersebut sampai Allah sandarkan kepada dirinya. Fahiya asyraful baqa atau al-buqa. Jadi bisa dibaca al-biqa. Wa fahiya asyraful biqa. Maka masjid itu adalah asyraful biqa, tempat yang paling mulia. Wa habbul biqa'i ila Allah Subhanahu wa taala, dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imaratuha ala nu'ain, dan cara memakmurkan masjid itu dengan dua cara. Ya, dengan dua macam. Yang pertama bittin wa mawadil bina. Yang pertama memakmurkan masjid dari sisi at-tin, tanahnya dipilih, tanah yang bagus, ya, posisi yang bagus, menggunakan material yang bagus, yang berkualitas. Nah, jadi jangan asal membangun. Ini yang pertama, ya, memakmurkan masjid. Nah, campurannya, ya, campuran yang kuat. Nah, bukan campuran satu-satu. Satu sak semen, satu mobil pasir. Ya. Nah, wa hadhil imarah wasilatun wa laysat ghayah. Cara memakmurkan masjid dengan cara ini sebagai wasilah saja, sebagai wasilah, bukan tujuan. Ya. Wa innama hiya wasilah, namun dia hanyalah sebagai wasilah, sarana, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Nah, wal imaratu tsaniyah, dan memakmurkan masjid yang kedua adalah, yakni yang merupakan ghayah, yang ini merupakan tujuan, imaratuha bitta'ati wa dzikrillahi azza wajal. Memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ketaatan dan dengan berzikir kepada Allah azza wajal. Walihada qala jalla wa ala, karena ila Allah jalla wa ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Nah, hanyalah yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Empat amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hasara imarataha ala hadan naw'i minal a'mal. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi cara memakmurkan masjid dengan amalan-amalan tadi. Liannahu huwal ghayatu wa huwal maqsudu, karena itulah yang menjadi tujuan dibangunnya masjid, agar supaya masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menegakkan salat. Falaisal maqsudu min bina'il masajid al mufakharah wal mubaha wal fan al-mi'mari, dan membangun masjid bukan dengan tujuan berbangga-bangga, bermegah-megahan, ya, sehingga mencari arsitek yang ahli. Nah, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, awil fannal islamiyah, ataukah dengan alasan mereka mengatakan, oh ini dalam rangka menjaga seni Islam, ya, sehingga masjid, wah, dipercantik, diukir seindah mungkin, dipenuhi dengan kaligrafi-kaligrafi keliling. Nah, kullu hadhihi umurun la qimata laha wa la i'tibar laha. Semua perkara ini tidak ada nilainya, ya, dan tidak teranggap. Sekedar ayat-ayat jadikan sebagai perhiasan dinding, tembok, ya kan? Lihat tulisannya, masya Allah, bagus sekali. Tapi apakah diamalkan? Ya, tidak ada kiamat, tidak ada nilai dan ya harga naam dari keindahan seperti itu. Wa man kana hadza qasduhu fa innahu laysa min ummaril masajid. Barang siapa yang niat dan tujuannya membangun masjid seperti ini untuk mempercantik, memperindah ya semata bangunannya, fisik bangunan, maka ini bukanlah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Amma man banaha wa anfaqa 'alaiha ibtigha'a wajhillah. Adapun orang yang membangun masjid, berinfak naam untuk membangun masjid ibtigha'a wajhillah dalam rangka mencari wajah Allah, wa li ajli an takuna 'aunan lil muslimina wa ma'wan lil muslimina li ada'il ibadat, dan dengan tujuan agar supaya membantu kaum muslimin yang mau salat, supaya ada tempat salat bagi mereka untuk menunaikan ibadah-ibadah. Fiha qasdun hasanun wa amalun salih. Maka ya, pada masjid tersebut berarti memiliki tujuan yang baik dan amalan yang salih. Ya, ini dianggap atau terhitung sebagai amalan salih kalau niatnya seperti itu, supaya dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ja'a fil hadits, telah datang dalam hadis, man bana lillahi masjida banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana lillahi, barang siapa yang membangun masjidan, masjid lillah, karena Allah. Karena Allah, di sini ada pembatasan, karena Allah, bukan karena dunia, bukan untuk mencari maisha padanya untuk bisa hidup dari masjid, bukan karena itu. Tapi dia membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, subhanallah. Rumah di surga, rumah yang tidak akan pernah hancur. Ya kan? Tidak akan pernah runtuh, tidak akan pudar warnanya. Ya, beda dengan rumah-rumah di dunia bagaimanapun cantiknya. Ya, mungkin hampir tiap tahun ganti cat. Ya, pudar catnya, cat lagi. Dalam surga tidak butuh seperti itu. Allah yang membangunkan untuk dia. Fayula qauluhu bana lillah. Maka perhatikan sabda Rasulullah, bana lillah, membangun karena Allah. Yakni ayyakuna qasduhu wajh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tujuan dia membangun masjid adalah wajh Allah Subhanahu wa taala. Wa niyyatuhu wajh Allah la yakunu qasduhu al-mufakharah aw al-madha aw al-thana. Tujuan dia bukan supaya ya berbangga-bangga ataukah untuk dipuji ataukah untuk disanjung, aw takhlida dzikir, ataukah supaya namanya tetap disebut-sebut. Oh, haji ini yang paling bagus masjidnya. Belum pernah ada yang membangun masjid secantik ini, sebagus ini. Ya, tujuannya untuk itu saja, supaya disebut-sebut namanya. Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, hadza kulluhu amalun batil, semua ini adalah amalan yang batil. Mahma anfaqa fihi minal amwal, sebanyak apapun harta yang dia infakkan untuk membangun masjid tersebut, kalau tujuannya seperti ini, naam, amalannya batil, kata beliau. Tidak teranggap, tidak terhitung. Amma man bana lillahi masjidan biniyatin khalisah. Adapun orang yang membangun masjid karena Allah dengan niat yang murni, fahada min afdalil amal, maka ini termasuk amalan yang paling afdal. Wa huwa alladhi yabanillahu lahu baitan fil jannah, dan orang yang seperti inilah yang akan dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Wa in kana bina'uhu laysa fihi mubalaghatun wa tafkhimun, sekalipun bangunannya tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak besar, tidak cantik, tidak mewah. Law bana masjidan yu'wil muslimina walau kana bibina'in mutawadhi'. Seandainya dia membangun masjid yang kemudian kaum muslimin selalu datang kepadanya ya untuk salat, untuk beribadah, walaupun bangunannya sederhana, maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Karena tercapai tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ada yang melindungi dari terik matahari di siang hari, melindungi dingin ketika datang hujan. Nah, itu cukup. Faqad kana masjidun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalul masajid ba'da al-masjidil haram. Adalah Masjid Rasulullah, yani Masjid Nabawi. Itu adalah masjid yang paling afdol setelah Masjidil Haram. Wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa, dan Masjid Nabawi adalah masjid yang awal-awal dibangun atas dasar ketakwaan. Nah, huwa wa Masjid Quba, Masjid Nabawi dan Masjid Quba, dua ini. Ya. Dan Rasulullah membangunnya di atas takwa. Wa kana bina'uhuma bil hijarah wa juz'un nakhl. Dan dua masjid tadi, Masjid Nabawi dan Masjid Quba, dibangun dengan batu dan dengan batang kurma. Ya. Bahannya batu dan na'am, batang kurma. Batunya tidak pakai semen kayak sekarang. Ya. Langsung batu dan batang kurma. Fal a'midatu min juz'in nakhl, maka tiang-tiangnya itu dari batang-batang kurma. Ya, tiang Masjid Nabawi dan Masjid Quba itu dari batang kurma. Wal hitanu min al-hijarah, dindingnya dari batu. Wasaqfu min al-jarid was-sa'fi, atapnya dari pelepah-pelepah kurma dan daun-daun kurma. Nah. Hakadza kana Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ya, dulu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza nazala al-matar, dan apabila turun hujan, yanzilu al-ardh, tembus sampai ke tanah. Ya kan, yang namanya pelepah kurma dan daun kurma kan tidak bisa menahan air. Jadi hujan ya langsung tembus. Wa tasirul ardul masjid fiinan, dan lantai masjid adalah tanah. Adalah tanah. Nah. Wa ma hadza kana huwa afdalul masajid ba'dal masjidil haram. Walaupun seperti itu fisik bangunannya, kondisi bangunannya, tapi ternyata dia adalah masjid yang paling afdal. Jadi Masjid Nabawi adalah masjid yang paling afdal setelah Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Wa salatu fihi an alfi salatin fi ma siwahu min al-masajid. Dan keutamaan salat di Masjid Nabawi adalah 1000 kali salat di masjid yang lain. Ya. Jadi nanti kita 1000 kali salat di masjid yang lain baru sama dengan 1 kali salat di Masjid Nabawi. Nah, ini keutamaannya. Nadharan ilal qasdi min binaihi, melihat dari sisi tujuan dibangunnya masjid itu. Bukan dilihat kondisi bangunannya. Oh, cuma seperti itu kok bisa ya mendapatkan pahala yang sekian banyak. Bukan dilihat dari fisik bangunan, dilihat dari tujuan membangun masjid tersebut. Wa huwa wajhullah subhanahu wa ta'ala wa niyatul khalisah, yaitu untuk mendapatkan wajah Allah dan dengan niat yang murni. Falaisatil ibratu bimatanatil bina wa zakhrafatihi wa zinatihi, maka yang menjadi ibrah bukanlah kuatnya bangunannya, indahnya bangunannya. Wa innamal ibratu binniyatil wal qasdi, namun yang menjadi ibrah adalah niat dan tujuan. Lakin idza tama'a bina'un jayyidun wa niyatun salihatun fala syakka anna hadza ahsan wa abqa. Akan tetapi seandainya bisa terkumpul dua-duanya, ya, yaitu bangunannya bagus, kuat, ya, cantik, kemudian orang yang membangun juga ikhlas, niatnya ikhlas, maka tidak ada keraguan, ini yang paling bagus dan paling baqa, paling kekal. Kalau bisa terkumpul, ya, dua-duanya. liyusalliya fihi ajyalu minal muslimin, agar supaya kalau bangunannya itu kuat, generasi-generasi berikutnya dari kaum muslimin itu masih bisa memakainya, menggunakannya untuk sholat. Nah, sehingga tidak perlu membangun kembali masjid. Fa'idayata ma'a bina'un kawiyun waniyatun salihah, hadza la syakka khairun ila khair, walakin al-madar al-niyah. Sehingga kalau bisa terkumpul dua-duanya, bangunannya kuat, niat yang membangun adalah salihah, ya, karena Allah, maka tidak ada keraguan, ini adalah khairun ila khair, kebaikan di atas kebaikan. Akan tetapi, madar, porosnya adalah niat. Yang menjadi inti adalah niat orang yang membangun. Bagaimana niatnya? Wa'tabiru bi masjidid dirar. Wa'tabiru bi masjidid dirar. Alladhi bina banahul munafikun. Dan coba kalian perhatikan. Masjid dirar. Yang dibangun oleh orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW. Yang bisa jadi dari sisi fisik lebih bagus daripada Masjid Nabawi. Ya kan? Orang-orang munafik membangun masjid. Wa huwa masjidun suratuhu suratu masjid. Dan dia adalah masjid. Modelnya adalah model masjid. Model masjid. Wa yahlifuna annahum ma aradu illa al-husna. Dan mereka bersumpah bahwa mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Wa ma'a hadha. Fallahu jalla wa ala amara nabiyahu bihadmihi wa ihraqih. Bersama dengan itu, ternyata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya agar beliau merubuhkan dan membakar masjid itu. Wa naha nabiyahu ayusalliya fih, dan Allah melarang nabinya salat di masjid tersebut. Padahal sebelum beliau berangkat ke perang Tabuk, Rasulullah diminta agar sholat padanya. Istilahnya mau diresmikan masjid itu. Tapi Rasulullah menunda, nanti pulang dari perang Tabuk. Ternyata sebelum pulang dari perang Tabuk, ya, Allah menurunkan firman-Nya, larangan kepada beliau untuk sholat padanya. La takum fihi abada. Allah menyatakan, jangan kamu sholat, berdiri sholat di masjid tersebut selama-lamanya. Bayangkan, dilarang. Limadha? Kenapa demikian? Li'anna niyata ashabihi wal iyadu billah niyatun khabitha. Karena niat orang yang membangun masjid tersebut wal iyadu billah adalah niat yang jelek. Ya. Niat yang jelek. Banau, mereka membangun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Taubah ayat yang ke-107. Masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Mereka membangun masjid dirar itu dengan 4 tujuan. Allah terangkan di dalam ayat ini masjidan dirar. Yang pertama Allah sebut sebagai masjid dirar. Masjid yang membahayakan. Yang kedua kufran. Masjid yang dibangun untuk melakukan kekufuran di dalamnya. Wa tafriqan bainal mu'minin. Yang ketiga tujuannya adalah untuk memecah kaum mu'minin supaya jangan semuanya di Masjid Nabawi, supaya terbagi sebagian di sini, ya. Nah, wa irsadan liman harballah wa rasulah, dan tujuan yang keempat mereka bangun masjid tersebut adalah untuk mengintai orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, hadhihi niyyatuhum, inilah niat mereka. Fakana bina'uhu akhbathal bina', maka bangunannya adalah bangunan yang paling jelek. Walaupun modelnya model masjid. Wa umira bihadmihi wa ihraqihi wa izalatihi, dan Allah perintahkan untuk merubuhkan, membakar dan melenyapkannya. Wa qad nafadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma amarahu bihi rabbuhu fahadamahu wa ahraqahu. Maka Rasulullah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau pun merubuhkan dan membakar masjid itu. Nah. Fal hasilu, maka kesimpulannya, annal bina'a lil masajid min afdhalil a'mal idza kana bi niyatin thayyibah. Bahwa membangun masjid-masjid ini termasuk amalan yang paling afdal apabila niat yang baik. Wa niyatin khalisah, niat yang ikhlas, yang murni. Wa huwa wasilatun wa ghayatun li dzikrillah jalla wa ala, dan itu merupakan wasilah dan gayah untuk berzikir kepada Allah. Wa ibadatillahi fi, dan beribadah kepada Allah padanya. Min ajli ayyuwiyal musallina minal harri wa minal bardi wa minal matar, agar supaya apabila ada masjid, kaum muslimin yang mereka sholat bisa terlindungi dari panas, dari dingin, dan dari hujan. Hatta yatma'innu fi sholatihim wa ibadatihim, supaya mereka bisa merasakan tuma'ninah, ketenangan di dalam sholat dan di dalam ibadah mereka. Wa yakunu hadzal makan li ibadatillahi wa ta'limil ilmi an-nafi'i wa durusil mufidati wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, sehingga tempat tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, untuk pelajaran-pelajaran yang berfaedah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa yakuna mahilla is'a'in nur 'alal baladi wa 'alal harati, dan masjid-masjid menjadi tempat ya terpancarnya cahaya di negeri-negeri dan di kampung-kampung. Ya, sehingga kalau di kampung itu ada suara azan didengar, itu kita merasa tenang. Dibandingkan kalau kita tinggal di daerah tidak terdengar sama sekali azan. Ya. Nah. Ini. Hakadza litakunu, hakadza takunu al-masajid. Demikianlah masjid-masjid itu. Fal masajidu laha hurmatuha wa laha makanatuha wa laha 'azamatuha. Maka masjid memiliki kehormatan, memiliki kedudukan dan kemuliaan. Fahiya afdul biqa', sehingga masjid merupakan tempat yang paling utama. Yajibu an tu'azzama wa an tusana wa an tuhtarama, wajib untuk diagungkan, untuk dijaga dan dimuliakan. Wa la yusa'al adabu fiha, dan jangan ya berbuat kurang ajar ataukah kurang adab di dalam masjid. Wa alla yurfa'al kalamu fiha, jangan meninggikan suara di dalam masjid. Wa la tuj'ala mahillan li ahaditsid dunya, jangan menjadikan masjid untuk membicarakan pembicaraan-pembicaraan dunia. Bicara bisnis ya, bahkan politik. Bicaranya di dalam masjid. Tidak pantas, kata beliau. Ya. Wa inna ma takunu mahillan li dzikrillah azza wajal, namun masjid itu adalah tempat untuk berzikir kepada Allah azza wajal. Tunazzafu minal qadurat, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Wa minar rawaihil karihah, dari bau-bau yang kurang sedap. Wa minal manadhiris sayyi'ah, dari pemandangan-pemandangan yang jelek. Takunu ala ahsani hal, hendaknya masjid itu dalam keadaan yang paling bagus. Wa an tujammara, yakni bil bukhuri wat tibi, hendaknya diharumkan dengan pengharum ruangan, bukhur. Ya, kalau di Arab namanya bukhur. Ya, dari kayu gaharu, ya kan? Dibakar kemudian ya asapnya menyebar sehingga mengharumkan masjid. Dan ketika masih harum itu membangunkan semua orang yang ngantuk, yang tidur. Ya. Nah, jadi bukan untuk melelapkan tidur, tapi untuk supaya kaum muslimin yang ada di masjid itu terbangun. Ya, harum. Litakuna raihatuha thayyibah, agar supaya masjid baunya harum. Walladzina yartadunaha yunadzifuna anfusahum bil libasi thayyib, dan orang-orang yang mendatanginya pun hendaknya mereka membersihkan diri-diri mereka. Bil libasi thayyib, dengan memakai pakaian yang bagus, yang bersih. Tidak mesti baru, ya kan? Pakaian yang bersih. Wa birrawaihi thayyibah, dan dengan bau yang harum. Wa yatajannabuna aklat thawmi wa aklat basali wa syurbat dukhani, dan hendaknya menjauhkan diri dari makan bawang putih, bawang merah, menghisap rokok, dijauhkan. Wa ya'tuna ilal masajidi ala ahsani hal, mereka datang ke masjid dalam penampilan yang paling bagus. Ya. Liannaha buyutullah subhanahu wa ta'ala mahillul ibadah. Karena itu adalah rumah-rumah Allah, tempat beribadah. Wa mahillu ijtima'il muslim, dan tempat berkumpulnya kaum muslimin. Wa aidan hiya mahillun lil malaika, dan juga masjid itu adalah tempatnya para malaikat. Tempatnya para malaikat. Malaikatur Rahman, itu malaikatur Rahman. Yanzilu minas sama'i ilal masajid. Malaikatur Rahman ini turun dari langit menuju masjid-masjid. Fal masajidu hiya mahillu dzikrillah wa ibadatih. Maka masjid-masjid adalah tempat berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 37. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilgudui wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bi'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di rumah-rumah Allah, jadi di masjid-masjid, Allah perintahkan padanya anturfa'ah, agar na'am ditinggikan, ya, dimuliakan masjid itu, dan disebut nama Allah padanya, bertasbih kepada Allah di pagi dan di sore hari. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh perniagaan, jual beli, dari berzikir kepada Allah dan dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang pada hari tersebut hati-hati manusia dan pandangan-pandangan manusia guncang. Yataraddaduna 'alaiha fil yawmi wal lailati khams marrat. Kaum muslimin berbolak-balik, ya, ke masjid dalam sehari semalam 5 kali. Wa ba'duhum ya'takifu fiha wa la yakhruju minha. Dan sebagian mereka i'tikaf di dalam masjid dan tidak keluar darinya. Faya baqa fiha lailan wa nahara. Maka dia tinggal dalam masjid selama sehari semalam. Aw mu'azzamu an-nahar aw mu'zama an-nahar, ataukah mu'zama an-nahar, sebagian besar dari siangnya dia gunakan untuk berada di masjid, berzikir kepada Allah, salat sunnah, demikian pula membaca Al-Qur'an. Fahiya la takhlu min 'ibadillah, sehingga masjid itu tidak pernah kosong dari hamba-hamba Allah. Walau minal malaikatil kiram, sekalipun yang mengisinya adalah malaikat-malaikat yang mulia. Fahiya la takhlu minas sukkanil ladzina ya'budunallaha. Maka masjid tidak pernah kosong dari yang menyembah, dari orang-orang yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bukan manusia, ya malaikat. Wa yusabbihunahu wa yuqaddisunahu subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya biqa'un tayyibatun wa buyutun tayyibah. Sehingga masjid adalah tempat dan rumah yang bagus. Hiya asyrafu biqa'il ard. Nah, masjid adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Fayahtarimuhal muslimu wa yu'adzimuha, sehingga seorang muslim harus menghormati dan memuliakannya. Wa yataraddadu 'alaiha lis-shalawatil khamsi walil ibadah, yang mereka berbolak-balik ke masjid untuk salat 5 waktu dan untuk beribadah. Kullama raha 'anha li'a'malihi wa asghalihi raja'a ilaiha, setiap kali manusia capek dari, ya, bekerja, dari kesibukan-kesibukannya, ya, dari kesibukan-kesibukannya, dia kemudian pulang ke rumah, ya, mandi, membersihkan diri, kemudian menuju masjid untuk beribadah. Liannahu yajidu fiha rahata wal ladzata wasurur, karena kaum muslimin mendapati kelegaan, kelezatan, kesenangan apabila di masjid. Wayajidu fiha dzikrullah, wayajidu fiha dzikrullah, mendapati di masjid dzikrullah. Wa yattasilu bi rabbih azza wa jall wa ya'buduhu wa yad'u, dia bisa na'am berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di masjid. Ini ketika dia beribadah, dia sementara bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qa'iman baina yadayhi fi baitin min buyutih, yang dia berdiri di hadapan Allah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Fahiya qurratu 'ainin muslim, maka masjid adalah penyejuk hati seorang muslim. وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يذلهم الله في ذله. Dan telah datang dalam hadis bahwa salah satu golongan di antara tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada naungannya, yaitu rajulan qalbuhu muallaqun bil masajid. Nah, seorang yang senantiasa hatinya bergantung di masjid. Yani senantiasa mau ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbul masajida wa ya'lafuha. Dia mencintai masjid, senang dengan masjid. Wa yataraddadu 'alaiha, dan berbolak-balik ke masjid. Wala yanqati'u 'anha, dan tidak memutuskan ya dirinya dari masjid. Hadhi sifatul muslim ma'a buyutillah azza wajal. Inilah sifat seorang muslim bersama rumah-rumah Allah azza wajal. Lakin wal iyadzu billah, ma balukum bi unasin yad'una al-islam wa yaskununa bi jiwaril masajid wala yadkhulunaha. Akan tetapi wal iyadzu billah, bagaimana ya pikiran kalian dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin tinggal di samping masjid-masjid namun tidak pernah masuk masjid. Dengar azan tapi tidak pernah mendatangi ya panggilan azan itu. La lailan wala nahara, tidak di malam hari, tidak pula di siang hari. Kullu sanah, bahkan sepanjang tahun tidak pernah ke masjid. Oh, mu'dhamus sanah la yadkhuluna al-masajid, ataukah kebanyakan hari-harinya di tahun itu tidak pernah masuk di masjid. Wa rubbama la yadkhulunaha illa janaiz, dan bisa jadi tidak pernah masuk masjid kecuali setelah menjadi jenazah. Ini setelah meninggal baru dibawa masuk ke masjid. Itu pun untuk disalati, bukan untuk salat, untuk disalati. Nah, yusalla alaihim idza matu. Ini untuk disalati apabila mereka sudah mati. Ma'annal mafruḍu anna ha'ula'i la yusalla alaihim. Padahal yang diwajibkan bahwa mereka-mereka yang tidak pernah salat itu tidak boleh disalati jenazahnya. Nah, li'annahum la yuqimuna shalah, karena mereka tidak pernah menegakkan salat. Wa man taraka sholata muta'ammidan fa huwa kafir, dan barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir. Pendapat sebagian ulama seperti ini. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir. Fa kanal mufrud alla yusalla alaihi, sehingga orang yang tidak salat ya, tidak pernah kita lihat salat, kalau meninggal jangan disalati. Nah, walakinnal muslimina la yadruna an halihim, akan tetapi kaum muslimin tidak mengetahui tentang keadaan mereka. Wa yuhsinuna dhanna bihim, namun mereka hanya berbaik sangka, ini kan muslim, sehingga kadang-kadang walaupun tidak pernah salat ya disalati oleh kaum muslimin jenazahnya. Nah, karena husnul dhon. Falhasilu anna hadha hirmanun azimun wal iyadu billah, fanasallallaha wal afiyata. Kesimpulannya bahwa ya, dengan kekufuran ataukah dengan meninggalkan sholat ini kemudian menjadikan dia tidak boleh disolati wali'adu billah. Kita minta al-afiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaskununa bijiwaril masajid wa yuzahimunas masajida bisayyaratihim, mereka tinggal di samping masjid, bahkan suara-suara kendaraan mereka sampai ke masjid, membuat bising di masjid. Orang yang beribadah kepada Allah terganggu dengannya, suara mobilnya, suara motornya. Naam. Wa yasma'unal adzan, padahal mereka mendengarkan azan. Wala yahduruna ila shalah, namun mereka tidak menghadiri salat. Wala yuti'una Allah wa rasulah, dan tidak mentaati Allah dan rasulnya. Wala yujibuna da'i Allah azza wajal, dan tidak memenuhi panggilan Allah azza wajal. Madza takunu halu haula'i wal iyadzu billah, bagaimana keadaan mereka ini waliyadu billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa nasallallahu al-afiyah. Wa nasallallahu ayyamunna alayna wa alayhim bitawbah. Kita minta kepada Allah al-afiyah. Kita minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita dan kepada mereka taubat. Lianna babat taubah maftuhun, karena pintu taubat itu tetap terbuka. Wala nuqannituhum min rahmatillah, dan jangan kita membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lakin naqul, akan tapi kita mengatakan, in istamarru ala hadhil halah, kalau mereka terus menerus di atas keadaan seperti ini, fabi satil halah, maka itu adalah seburuk-buruk keadaan. Wa in tabu taballahu alaihim, apabila mereka bertobat maka niscaya Allah menerima taubat mereka. Fallahu yatubu ala man taba, karena Allah adalah Maha penerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.